بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk berkomunikasi, saling mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akidah para orang-orang yang mendahului kita dalam kebaikan, para salafun salih. Nah, dan kita mengakui kekurangan-kekurangan kita, banyaknya dosa-dosa kita, dan kita bersyukur kepada Allah, Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Nah, memberikan sekian banyak fasilitas bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Di antaranya adalah dengan duduk di majelis ilmu, seseorang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala jika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika setelah duduk dari majelis ilmu, dia merasa semakin takut kepada Allah. Ilmunya bermanfaat, membuat dia semakin takut kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin membenci hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita dalam kajian ini juga termasuk demikian, menjadikan sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian aqidah risalah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani, salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Muzani Ismail bin Yahya al-Muzani rahimahullah: wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'atuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat. Kalimat-kalimat Allah, kekuasaan Allah dan sifat-sifatnya adalah sempurna, bukan makhluk. Nah, Ini pernyataan yang pertama. Jadi disebutkan bahwa kalimat-kalimat Allah, kekuasaan Allah itu yang merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah, beserta seluruh sifat-sifat Allah yang lain, itu semuanya sempurna. Sempurna pada puncak kesempurnaannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, tidak ada aib dan celah pada sifat-sifat Allah. Dan selain itu, sifat-sifat Allah adalah bukan makhluk. Nah, kita sudah membahas pada kajian kemarin bagaimana Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kalam Allah itu sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Kita sebutkan beberapa contoh dalilnya, ya. Seperti zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang, ya, agar dia mendapatkan keselamatan, terlindung dari berbagai bahaya makhluk. Ketika berada di tempat itu mengucapkan a'udzu bikalimatillahittammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung. Bikalimatillahittammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Menunjukkan bahwa kalimat Allah yang sempurna itu bukanlah makhluk. Nah. Dan seluruh sifat-sifat Allah itu sempurna. Pada puncak kemuliaan, pada puncak kesempurnaan. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil matsalul a'la." Dan untuk Allah lah, milik Allah lah permisalan yang tertinggi, sifat-sifat yang termulia. Nah, ini surat An-Nahl ayat ke-60 menunjukkan sifat-sifat Allah itu sempurna. Nah, dan sifat-sifat Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita bisa melihat dari sekian banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah surat As-Saffat ayat yang ke-180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu. Rabbil izzati, Rabb yang memiliki kemuliaan. Amma yasifun, dari sifat-sifat yang mereka ungkapkan tentang Allah. Mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tercela, yang kurang. Maha suci Allah dari itu semua. Ya, Allah terbersihkan, tersucikan dari berbagai ucapan-ucapan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yang mencela Allah, yang menunjukkan kekurangan Allah. Allah maha suci dari itu semua. Maka semua bentuk kekurangan dan aib Allah jauh dari hal itu. Nah, demikian juga surat yang sering kita baca, yang kita hafal, Al-Ikhlas. Di dalam Al-Ikhlas, Allah menyatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah adalah ahad, yang maha tunggal, esa, satu-satunya. Allahus samad. As-samad. Para ulama tafsir menjelaskan berbagai penafsiran. Ya. Dengan menyebutkan contoh-contoh makna dari As-Samad. Tetapi kalau digabungkan, As-Samad itu adalah yang memiliki segala macam bentuk kesempurnaan. Tidak membutuhkan, tidak memerlukan apapun dan siapapun, tapi segala sesuatu memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan apapun, tidak memerlukan apapun. Siapapun Allah tidak membutuhkan. Karena Allah sempurna. Nah, Sedangkan segala sesuatu bergantung kepada Allah, memerlukan Allah, sangat butuh kepada Allah, sangat fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang menjadi sandaran bagi apapun yang ada di dunia ini, ya tentunya adalah suatu hal yang sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Wasifatuhu kamilatun ghairu makhluqat, dan seluruh sifat-sifat Allah itu sempurna, bukan makhluk. Nah, bukan makhluk. Kita juga telah mengkaji dalil ketika membahas bab sebelumnya tentang Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya, salah satu dalil yang dipakai oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, salah seorang guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru, ingatlah bahwa Allah lah, bagi Allah lah penciptaan dan perintah. Ya, al-khalqu wal amru. Nah, penciptaan hasilnya adalah makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah. Al-amru, perintah-perintah Allah. Di situ kalam Allah, ketika Allah memerintahkan, Allah berfirman, berbicara. Maka pembicaraan Allah yang merupakan sifat Allah itu beda dengan al-khalqu, beda dengan makhluk. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, daimatun azaliyatun walaysat bimuhdathatin fatabid. Sifat-sifat Allah itu daimatun, selalu ada, abadi, ya. Azaliyatun, azali, nah. Azali itu artinya tidak bermula dari ketiadaan, selalu ada sejak masa dahulu, tidak berawal dari ketiadaan, itu azali. Kalau abadi berarti akan terus ada selama-lamanya. Ya, sifat-sifat Allah itu azali dan abadi. Sejak dulu Allah memiliki sifat itu, tidak pernah tidak memiliki sifat itu. Abadi, ya, selama-lamanya, seterusnya, tidak akan pernah berakhir sifat-sifat itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan para ulama ahli sunnah menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah itu ada yang dzatiyah, ada yang fi'liyah. Dzatiyah yang selalu melekat pada Allah, yang selalu ada pada Allah. Sedangkan fi'liyah itu adalah yang sesuai dengan kehendak Allah untuk berbuat. Kapan Allah berbuat, kapan Allah menghendaki, Allah berbuat dengan perbuatan itu. Itu bagian dari sifat Allah juga. Sifat dzatiyah seperti misalkan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, ya, itu melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada zat Allah. Sedangkan fi'liyah itu juga sifat-sifat Allah yang Allah berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Sifat mencintai, yuhibbu, Allah mencintai, mencintai siapa yang dikehendaki. Allah tidak mencintai siapa yang dikehendaki. Nah, merahmati, nah, ada yang Allah beri rahmat secara khusus di akhirat nanti, ada yang tidak Allah beri rahmat. Kalau di dunia, rahmat Allah bersifat umum. Nah, tapi bukan rahmat khusus. Kalau di dunia, rahmat Allah bersifat umum untuk semua makhluk. Semua dapat makan, dapat minum, semua mendapatkan rizki di dunia tanpa mengenal apakah dia mukmin atau kafir. Semuanya dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat yang umum. Tapi rahmat khusus, rahmat hidayah, taufik, kecintaan kepada al-haq, nah, senang kepada ilmu, ya, senang kepada tauhid, kepada sunnah, itu rahmat yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, Allah murka, yaghdibu. Nah, Allah berbicara kapan saja yang Allah kehendaki, dengan pembicaraan yang Allah kehendaki. Allah pilih siapa saja yang Allah inginkan untuk berbicara. Nah, itu bagian dari sifat fi'aliyah. Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, walaysat bimuhdatsatin fatabid. Sifat-sifat Allah itu bukanlah merupakan hal-hal yang baru sehingga bisa lenyap. Nah, ini penegasan ya. Karena dia azali dan abadi, dia selalu ada sejak dulu dan terus akan ada selama-lamanya. Wala kana rabbuna naqisan fayazid. Tuhan kita juga tidaklah mengandung kekurangan sehingga memerlukan penambahan. Tidak perlu. Ya. Allah sempurna. Ya. Tidak perlu ada penambahan. Jallat sifatuhu an syibhi sifatil makhlukin. Maha mulia sifatnya dari keserupaan. Ya. Dengan sifat-sifat makhluk, Allah tidak sama dengan makhluknya dalam nama dan sifat-sifatnya. Allah maha sempurna, sedangkan makhluk penuh dengan kekurangan. Sifat-sifat Allah tidak ada yang sama dengan makhluknya. Nah, ini sebagaimana Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Nah, tayyib. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Di surat Asy-Syura ayat ke-11, Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di situ ada peniadaan kesamaan, keserupaan Allah dengan makhluk, apapun tidak sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian juga di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat-sifat Allah. As-Sami' al-Basir. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Menunjukkan bahwa Allah punya sifat mendengar dan Allah memiliki sifat melihat. Tetapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah, surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Ada sebuah ucapan yang menunjukkan akidah Ahlus Sunnah ya, yang disebutkan oleh para ulama terdahulu ya. Dan ini penting untuk disebar dan diingatkan kepada saudara-saudara kita ya. Akidah Ahlus Sunnah yang benar tentang nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, ucapan dari Nu'aim bin Hammad rahimahullah. Nu'aim bin Hammad ini salah seorang guru dari Al-Imam Al-Muzani. Juga guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Nah, Nu'aim bin Hammad rahimahullah menyatakan, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Maka dia telah kufur. وَمَنْ أَنْكَرُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرْ. Barang siapa yang mengingkari hal-hal yang Allah sifatkan pada dirinya, dia mengingkari sifat-sifat Allah. Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu, فَقَدْ كَفَرْ. Maka dia kafir kalau dia mengingkari itu. وَلَيْسَ فِي مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا رَسُولُهُ تَشْبِيهِ. Dan tidak ada ya, yang disifatkan oleh Allah terhadap dirinya maupun disifatkan oleh Rasulnya, tidak ada yang merupakan penyerupaan, tidak ada yang merupakan tashbih. Nah, kalau dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, ada penyebutan sifat-sifat Allah, itu tidak bermakna penyerupaan. Kalau tadi disebut dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, As-Sami' al-Basir, itu penetapan sifat, salah satu penetapan sifat, tidak bermakna penglihatan dan pendengaran Allah sama dengan makhluk. Itu berlaku untuk semuanya. Istiwa Allah, ya, yang artinya bermakna tinggi di atas sesuatu, ya. Istiwa Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Nah, ketika menyebutkan istawa di dalam Al-Quran, setidaknya pada 7 tempat di dalam Al-Quran, di situ tidak ada tashbih padanya, tidak ada penyerupaan. Nah, baik. Ketika menyebutkan tangan, ya, kita pernah bahas dulu, Allah menegur iblis, ya, dalam Al-Quran, mencela iblis karena tidak mau sujud kepada Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangi engkau, wahai iblis, untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Dalam Al-Quran disebut, apa yang menghalangi engkau, wahai iblis, sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Nah, di situ ada penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat tangan bagi Allah ini bukanlah penyerupaan dengan makhluk. Ya, tangan Allah maha sempurna, sebagaimana seluruh sifat Allah sempurna. Nah, baik. Sedangkan makhluk penuh dengan kekurangan. Kalau makhluk punya tangan, tangannya penuh dengan kekurangan. Nah, tidak ada tashbih di dalam semua penyebutan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka tidak perlu ditahrif. Kita harus imani sesuai dengan keimanan para sahabat, ya. Diimani bahwa itu adalah sifat Allah secara hakiki. Nah, tidak perlu ditahrif, tidak perlu dipalingkan maknanya bahwa istiwa itu maksudnya adalah istaula, menguasai. Nah, tujuannya untuk menghindar dari keimanan terhadap sifat Allah ini. Nah, tangan Allah itu artinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tangan yang hakiki. Ditahrif. Maka ini suatu hal yang terlarang. Suatu hal yang terlarang. Karena penyebutan sifat Allah, apapun itu bentuknya dalam Al-Quran dan hadis, bukan tashbih. Kata Nu'aym bin Hammad rahimahullah. Naam. Ucapan Nu'aym bin Hammad ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Yang berikutnya adalah ucapan dari Ishaq bin Rahawaih, atau ada yang menyatakan Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahawaih, salah seorang guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, menyatakan, innama yakunu tashbih idha qala yadun kayadin, au mislu yadin, au sam'un kasam'in, au mislu sam'in. Tashbih adalah jika seseorang menyatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Fa idza qala sam'un ka sam'in aw mithlu sam'in fa hadha tashbih. Jika seorang menyatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, maka ini adalah tashbih, penyerupaan yang dilarang. Wa amma idza qala kama qala Allah ta'ala. Adapun jika seorang berkata sebagaimana perkataan Allah, yadun wa sam'un wa basar. Allah menyatakan yadun, biyadi, dengan tanganku. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, kita katakan tangan. Sebagaimana Allah menyatakan tangan. Wa sam'un, dan pendengaran. Sebagaimana Allah menyatakan pendengaran. Wa huwa sami'ul basir. Wa basar, penglihatan. Wa la yaqulu kaifa, tidak menyatakan seperti apa atau bagaimana. Bagaimana tangan Allah, seperti apa bentuknya. Tidak kita mentakyif. Tidak kita berpikir. Tidak kita menanyakan bagaimana kaifiatnya. Nah, wa la yaqulu mithlu sam'in wa la ka sam'in, fa hadha la yakunu tashbih. Tidak menyatakan bahwa pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Maka itu bukanlah tashbih. Nah, ini akidah ahlul hadith, ahlus sunnah wal jamaah. Bukan akidah yang dibawa oleh atau diada-adakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Tidak. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merangkum dan mengingatkan umat pada akidah para salafus saleh, para ahlul hadis, gurunya Imam Al-Bukhari. Kalian memakai Sahih Al-Bukhari. Ya. Tapi kenapa tidak mengikuti akidah Al-Bukhari dan guru-gurunya? Bahkan guru sebelum itu. Nah. Dan ucapan Ishaq bin Rahawaih ini dinukil oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Nah. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa qasurat anhu fitanul wasifin. Nah. Kecerdasan pikiran makhluk tidak mampu mensifatkan Allah secara menyeluruh dan mendetail. Sehebat apapun pikiran makhluk, secerdas apapun mereka, tidak akan bisa menjangkau, ya, kesempurnaan sifat Allah secara detail. Tidak tahu kaifiatnya. Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Rasul tidak memberitahukan kaifiatnya kepada kita. Nah, maka tidak akan bisa. Karena itu tidak boleh melakukan takyif. Takyif adalah memikirkan atau mempertanyakan seperti apa, bagaimana kaifiat sifat-sifat Allah. Nah. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, janganlah berpikir tentang kaifiat zat atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena tidak akan sampai kita menjangkau seluruh sisi dari sifat-sifat Allah itu. Kita hanya mengetahui maknanya. Kaifiatnya kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak dibebani untuk mengetahui kaifiat. Kaifiat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk memikirkan makhluk saja kita tidak bisa menjangkau seluruhnya. Ya. Seperti apa suatu makhluk itu. Nah, sebesar apa, ya, malaikat yang membawa arsy. Hanya disebutkan oleh Nabi jarak perjalanan dari bahu sampai telinga dalam hadis yang sahih. Itu saja. Seperti apa bagian dari tubuh yang lain dari malaikat itu kita tidak tahu. Itu padahal baru makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi yang lain. Nah, makhluk Allah, jannah, annar, itu makhluk Allah. Tapi kenikmatan yang ada di dalam jannah tidak pernah terbetik di dalam hati kita. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam pikiran kita. Mikirkan bagaimana kenikmatan di surga yang hakiki, secara hakikatnya kita tidak tahu, padahal itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi sang pencipta. Maka jelas tidak mungkin terjangkau oleh pikiran kita. Karena itu dilarang kita untuk melakukan takyif, mempertanyakan bagaimana kaifiatnya, memikirkan bagaimana kaifiatnya. Yang kita ketahui maknanya, tangan adalah tangan secara hakiki, pendengaran adalah pendengaran secara hakiki. Allah berbicara, kita paham berbicara secara makna. Nah, kaifiatnya seperti apa atau bagaimana detailnya, ya, maka itu kita dilarang untuk mempertanyakan kaifiatnya. Dan para ulama salaf menjelaskan ucapan-ucapan mereka, amir ruha bila kaif, amir ruha bila kaif, terhadap nama dan sifat-sifat Allah, ya, terapkan, tetapkan nas-nas itu tanpa kaif, tanpa menyatakan bagaimana atau seperti apa. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, qaribun bil ijabah inda su'al. Allah itu dekat mengabulkan permohonan para hambanya. Nah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Maka hendaknya mereka penuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, maka ini menunjukkan Allah dekat. Kita meminta, Allah akan mengabulkan. Permintaan kita tidak akan ada yang sia-sia. Nah, seorang yang berdoa, ada tiga kemungkinan. Disebut dalam hadis At-Tirmidzi dan yang lainnya. Selama doa itu laisa biithmin wala qati'ati rahmin, tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, Allah akan kabulkan. Tapi yang dikabulkan oleh Allah ada tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, Allah segerakan terkabulnya keinginan orang itu. Ini yang pertama, kemungkinan pertama. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlah, yang kemungkinan yang kedua, Allah hilangkan, Allah cegah dia dari sebuah keburukan, sebuah bahaya, ya, yang setara dengan doa yang dia minta. Nah, mungkin dia meminta kepada Allah agar dia dapat sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaan yang halal. Tapi qadarullah dia tidak dapat pekerjaan itu. Tapi dengan sebab doa itu, anaknya terhindar dari musibah kecelakaan. Istrinya terhindar dari sebuah musibah yang membahayakan. Hartanya terlindungi. Ada yang ingin mencuri, ternyata terhindar. Yang setara dengan kadar permintaan dia. Nah, wa imma an yaddakhirah lahu fil akhirah, wa imma an yadkhiraha lahu fil akhirah. Kemungkinan yang ketiga, Allah simpan doa itu sebagai tabungan pahala di akhirat. Nah, semuanya bermanfaat bagi kita dari tiga kemungkinan itu. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga kemungkinan dari pengabulan doa tersebut. Ketika mendengar hadis ini, sahabat menyatakan, kalau begitu ya Rasulullah, kami akan memperbanyak doa. Nah, maka Nabi menyatakan, Allahu Akbar, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa kalian. saking banyaknya, sesuatu yang tidak kita minta, tapi itu bermanfaat bagi kita, Allah berikan. Padahal kita tidak minta itu. Nah, sungguh baik Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Lebih banyak dari yang diminta oleh makhluk, Allah berikan manfaat kepada makhluk itu. Mereka belum terpikir untuk berdoa dengan doa itu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang mereka butuhkan, mereka perlukan. Nah, baik. Karena dekatnya Allah kepada makhluk ini, maka jangan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu memerlukan perantara. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau para raja, para presiden, para pimpinan, kita ada keperluan dengan presiden itu, ada keperluan dengan raja itu, kita perlu kepada bawahannya, kepada ajudannya. Tapi Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha dekat. Lebih dekat dibandingkan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, maka minta kepada Allah, banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ba'idun bitta'azzuzi la yunal. Allah itu jauh dengan kemuliaan, sehingga tidak bisa terjangkau. Tidak bisa terjangkau oleh berbagai upaya buruk terhadap Allah. Nah, seperti dalam hadis, hadis Qudsi, Allah berfirman, ya ibadi innakum lan tabluhu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan kemudaratan kepadaku. Nah, Allah jauh dalam hal tidak akan sampai kemudaratan kepada Allah. Dari makhluk apapun, mereka berupaya sebesar apapun untuk menimbulkan mudarat kepada Allah, tidak akan sampai, jauh. Nah, hadis Qudsi tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, alin ala arshihi ba'inun min khalqihi. Subhanallah. Allah tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Nah, terpisah dari makhluk-Nya. Nah, kita mendapatkan dua kali pernyataan Al-Imam Al-Muzani di dalam risalah ini, bahwa Allah di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ya. Pada pembahasan yang dulu beliau membahas ketinggian Allah ada sendiri babnya. Sekarang di saat membahas tentang sifat-sifat Allah, beliau tegaskan ulang. Alin ala arsyhi, Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Ini akidah dari murid langsung Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan para ulama Syafi'iyah belakangan yang terpengaruh dengan pemahaman Asy'ariyah, mereka mentahrif, mentakwil istiwa Allah di atas arsy-Nya, ditahrif oleh mereka. Nah, dan itu adalah sebuah kekeliruan. Nah, yang benar akidahnya, kalau mereka mengatakan mengikuti Syafi'iyah, murid langsung dari Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan Allah berada di atas arsy-Nya lebih dari satu kali beliau tegaskan pernyataan itu di dua tempat yang berbeda. Dan ini pernyataan juga menunjukkan akidah Ahlussunnah berbeda dengan akidah Jahmiyah. Bahwa Allah itu terpisah dari makhluk-Nya. Berbeda dengan akidah yang sesat yang lain. Wahdatul wujud, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluk-Nya. Itu sebuah kekufuran. Akidah kekufuran. Nah, ba'inun min khalqihi, Allah terpisah dari makhluk-Nya. Kemudian yang terakhir, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, mawjudun walaysa bima'dumin wala bimafqudin. Allah itu ada, bukan tidak ada atau hilang. Nah, Allah itu mawjud, Nah, Allah itu ada. Nah, baik. Ini penjelasan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Nah, yang menunjukkan akidah terhadap nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terhadap nama dan sifat-sifat Allah, kita imani nama dan sifat-sifat Allah itu. Ya. Sifat-sifat Allah kita imani sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tidak kita tolak. Ya. Kita tetapkan apa yang ditetapkan. Ya. Yang ditiadakan dari Allah dalam Quran dan hadis, kita tiadakan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditetapkan, kita tetapkan. Tanpa tahrif, tidak kita memalingkan maknanya. Tidak pula kita tashbih, menyamakan dengan makhluknya. Nah. Tidak pula kita takyif, mempertanyakan seperti apa atau bagaimana sifat Allah itu. Nah. Kita tetapkan sesuai dalil, ya, tidak menyamakan dengan makhluknya, ya, tidak kita tahrif dengan makna yang menyimpang, tidak sesuai dalil, ya, tidak juga kita menyatakan seperti apa atau bagaimana. Nah, secara ringkas, kaidah terhadap sifat-sifat Allah ini ada dalam ucapan dari Al-Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u minhu ma'lum, wal-kayfu minhu ghairu ma'qul, was-su'alu an hadha bid'ah, wal-imanu bihi wajib. Ucapan al-imam Malik ini disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala karya al-imam al-Dhahabi. Al-istiwa'u minhu ma'lum, istiwa' itu secara makna sudah diketahui. Istiwa' artinya tinggi di atas sesuatu. Istiwa' di atas arsh, tinggi di atas arsh. Maklum, maknanya sudah maklum. Wal kaifu minhu ghairu ma'qul, dan kaifiatnya tidak terjangkau akal. Seperti apa istiwa Allah di atas arsh? Ya. Apakah sama dengan istiwa makhluk di atas kendaraannya misalkan? Kaifiatnya kita tidak tahu. Tidak boleh menanyakan kaifiatnya. Wasu'alu an hadha bid'ah, dan bertanya tentang hal itu adalah bid'ah. Nah, tidak boleh mempertanyakan kaifiat Allah, kaifiat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi wajib, iman terhadapnya adalah wajib. Nah, itu terapkan pada seluruh nama dan sifat-sifat Allah, terhadap sifat-sifat Allah yang lainnya. Nah, tangan Allah, maknanya tangan. Tangan secara hakiki, sudah maklum. Seperti apa atau bagaimana itu wal kaifu minhu ghairu ma'qul, tidak terjangkau akal, tidak tahu kita. Wasu'alu an hadha bid'ah, pertanyaan tentang kaifiat tangan itu bid'ah. Wal imanu bihi wajib, keimanan bahwasanya Allah memiliki tangan sesuai dengan kesempurnaan Allah, tidak sama dengan makhluknya, itu adalah wajib. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Lafu minkum, untuk pertanyaan antum kirim kepada admin secara tulisan, ya, biar nanti admin mengumpulkan, ya, ana tidak bisa menjawab saat ini. Mungkin bisa kita bahas di permulaan kajian kita berikutnya. Nah, antum kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan terkait itu, antum kumpulkan pada admin. Ya. Insyaallah kita, kalau ada pertanyaan, ya, yang mungkin bisa dibahas, akan dibahas insyaallah pada kajian berikutnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan.